Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kembali kita akan melanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfatul Wusabiyah fi Tashili Matnil Ajrumiyah karya Syekh Abu Abdullah Ahmad bin Thabit Al-Wusabi hafizahullah taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang al-kalam. Al-kalam wal-lafzul murakkab al-mufid bil wada'. Al-kalam adalah lafaz al-murakkab al-mufid bil wada'. Ada empat unsur yang menyusun al-kalam. Pertama al-lafaz, ya, yaitu as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah allati awwaluha al-alif wa akhiruha al-ya wa akhiruha al-ya. Suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah yang diawali dengan alif dan diakhiri dengan ya, contohnya Zaidun. Ya, ada huruf zai, ya, dan dal. Ya. Keluar dari lafaz adalah al-isyarah wal kitabah wanahuhuma. Ya, karena harus suara. Al-murakkab matarakkaba min kalimatain fa'akthar. Yang tersusun dari dua kata atau lebih. Contohnya, safara Muhammadun al-ilmu khairu tijaratin. Safara Muhammadun, ada dua kalimat. Al-ilmu khairu tijaratin, ada tiga kalimat. Ada tiga kata. Kharaja al-mufrad nahu Zaidun. Keluar dari al-murakkab mufrad yang hanya satu kata. Misalnya Zaidun itu saja. Maka ini tidak dikatakan al-kalam. Kemudian yang ketiga al-mufid. Al-mufid ma'afada fa'idatan tamatan yahsunu sukutul mutakallim alaiha bihaitsu la yabqa as-sami'u muntadhiran li syai'in akhar. Yang memberikan faedah sempurna, ya, yahsunu sukutul mutakallim 'alaiha. Diamnya pembicara ketika itu pas, tepat, di mana yang mendengar tidak menunggu suatu yang lain. Contohnya hadara Zaidun. Ya, kalau dikatakan hadara Zaidun, maka yang mendengar memahami bahwasannya al-mutakallim ingin mengucapkan apa? Ingin mengkhabarkan dan menginfokan tentang kehadiran Zaidun. Contoh yang ghairu mufid misalnya Abdullah gitu saja. Ini tidak mufid. Atau wa in qama Zaidun. Ya, in qama Zaidun. Ini juga tidak mufid karena masih menggantung kalimatnya. Katanya jumlahnya masih menggantung. Kemudian al-wada' al-arabi an takun al-alfad allati natakallamu biha min al-alfad allati wada'aha al-arab lidalalati 'ala ma'nan min al-ma'ani. Bahwasanya lafaz-lafaz yang kita berbicara dengannya adalah lafaz-lafaz yang ya diletakkan bangsa Arab untuk menunjukkan makna dari makna-makna. Contohnya di sini qama dalla 'alal qiyam fi zamanil madi. Qama menunjukkan makna al-qiyam berdiri pada zaman al-madi terdahulu. Zaidun menunjukkan makna ya menunjukkan zat yang bernama Zaidun. Maka ketika dikatakan qama Zaidun, ini menjadi al-kalam. Keluar dari al-wada' al-arabi ini kalamul ajam, ya, al-barbar, at-turk, ya, ini tidak dinamakan dengan al-kalam inda nuhah. Ya, ini yang apa kita yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Baik, kita masuk kepada pertemuan pembahasan berikutnya, yaitu ajza'u al-kalam. Ajza' al-kalam atau penyusun-penyusun al-kalam. Ajza'u al-kalam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa aqsamuhu thalathah. Wa aqsamuhu, yaitu aqsamul kalam. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Qala asharihu wa aqsamuhu salas. Aqsamul kalam, qala asharihu hafizahullahu ta'ala, aqsamul kalam ay ajza'uhu allati yata'allafu minha aw min ba'diha salasatun la rabi'a laha. Ya. Aqsamul kalam ay, yaitu ajza'uhu, penyusunnya, yang al-kalam itu tersusun darinya atau sebagiannya. Ada tiga, tidak ada yang keempat. Ya, bittifaqin nahwiyin. Bittifaqi an-nahwiyin. Al-awwal al-isim. Yang pertama adalah al-isim. As-sani al-fi'il. Ya. Yang ketiga al-harf alladhi lahu ma'nan. Ya, harf yang memiliki makna. Famisalu ta'allufihi minha kulliha qauluka lam yusafir Khalidun. Ya. Contohnya di sini misal lam yusafir Khalidun. Di sini ada lengkap penyusunnya. Lam ini harf. Yusafir fi'il. Khalid ini isim. Ya. Falam harfun wa yusafir fi'lun wa Khalid isim. Wa misalu ta'allufihi min ba'diha qauluka hadara Zaidun. Contoh lagi misalnya hadara Zaidun. Hadara fi'il, Zaidun isim. Terdiri hanya dari dua. Atau misalnya wasidku an-naja, asidku najatun. Sidku isim, Najah isim. Ya. Contoh yang pertama lengkap. Ada isim, ada fi'il, ada harf. Contoh kedua isim sama fi'il saja. Contoh ketiga isim sama isim. Tidak ada fi'il, tidak ada harf. Ya, ini isyarat. Ya, bahwasanya yang paling asraful kalimat, yang paling tinggi ya kedudukannya dari kalimat yang tiga kalimat ini, isim, fi'il, atau harf adalah isim. Kenapa demikian? Karena suatu jumlah, suatu kalam bisa tersusun dari dua, bisa tersusun dari isim saja tanpa ada fi'il ataupun harf. Ya, dan tidak ada yang namanya al-kalam atau jumlah mufidah yang tidak ada isim di situ. Tidak ada. Harus ada isimnya. Taib. Waqaddama al-isma ala al-fi'li wal-harfi li syarfihi alaihima. Sebutkan di sini. Dan al-mu'allif mendahulukan, ya lebih mendahulukan apa? Mendahulukan isim daripada fi'il dan harf karena keutamaannya ya dibandingkan keduanya. Ya lebih utama, lebih ya tinggi kedudukannya. Kenapa tadi? Alasannya, karena al-kalam itu bisa disusun oleh isim saja tetapi tidak bisa disusun oleh fi'il saja atau harf saja atau fi'il dan harf tanpa ada isim. Tapi harus ada isimnya. Oke, sekarang kita masuk kepada masing-masingnya. Alismu. Pembahasan pertama adalah isim. Apa yang dimaksud dengan isim? Lugatan madalla ala musamma, yang menunjukkan yang dinamakan dengan isim tersebut. Ya, bahasa kitanya isim itu maknanya nama. Ya. Mas muka ismi Zaidun, kan gitu. Ya, tetapi kita tidak bicara itu di dalam ilmu nahwu. Karena itu ada ta'rifnya secara istilah. Adalah kalimat dalat ala maknan fi nafsiha. Walam taktarin bi zaman. Ya, ini isim. Yang pertama dia adalah kalimat. Ya. Lugatan taib. Kalimat dalat kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtari min zaman. Nahu Zaidun syuja'un. Zaidun syuja'un. Fa inna kullan min Zaidun wa syuja'un. Karena masing-masing dari Zaidun dan syuja', ya ini adalah kalimat, Zaidun kalimat, syuja'un kalimat. Dallat ala ma'nan fi nafsiha. Menunjukkan makna pada dirinya. Apa maksudnya? Fa Zaidun dalla ala dhatin musamma bihi. Ya, Zaidun dalla ala musamma ala dhatin musamma bihi, menunjukkan zat yang dinamakan dengan dia, yaitu dengan dinamakan dengan zat, zat yaitu orang di sini dinamakan dengan zat, itu namanya, itu maknanya. Zaidun menunjukkan seseorang yang dinamakan dengan, ya, dengannya, yaitu dinamakan dengan zat. Syuja'un dalla ala dhatin mausufatin bihadal wasaf. Syuja adalah maknanya apa, kalimat yang dia menunjukkan zat, menunjuk pada zat yang disifati dengan sifat ini. Apa itu sifatnya? Wahwa asyaja'ah. Ya, keberanian. Syuja berani. Ya, asyaja'ah keberanian. Wa kullun minhuma lam yaqtarin bi zaman, dan masing-masingnya, ya, masing-masingnya, apakah itu Zaidun ataupun Suja, ini tidak, dia tidak berkaitan dengan zaman, tidak tergantung dengan zaman, ya, tidak menunjukkan zaman, ya, artinya dahulu, sekarang dan akan datang namanya Zaidun. Dahulu sekarang yang akan datang dia suja. Ya. Tidak terkait dengan zaman dan tidak tergantung dengan zaman dan tidak menunjukkan mana zaman. Qala fa kharaja kalimatun dallat fi nafsiha ala ma'nan wa huwal khuruj. Afan, mana tadi? Fakharaja biqaulina dalat ala ma'nan fi nafsiha al-harf. Ya. Dari pengertian ini, apa pengertian isim? Ya, kalimat dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bi zaman. Ya. Ada tiga unsur di situ. Ada kalimat, ada dalat ala maknan fi nafsiha, ada lam taktarin bi zaman. Kalimat, ya, tashmal isim, fi'il, wa fi'il, wa harf. Dalat ala ma'nan fi nafsiha, kharaja biha, kharaja, harf. Harf. Kenapa harf keluar dari sini? Karena harf dia ala dalat ala maknan fi ghairiha, bukan fi nafsiha. Lam taqtarin bi zaman kharaja fi'il. Ya, apa yang tersisa? Isim. Kalimat mencakup isim, fi'il, dan harf. Ini kalau pengertian seperti ini. Kalimat mencakup isim, fi'il, dan harf. Kemudian ditambah dalat ala maknan fi nafsiha, keluar harf. Tinggal isim dan fi'il. Lam taqtarin bi zaman. Ya, tinggal di situ apa? Ya, tinggal di situ isim saja karena fi'il sudah keluar. Kalimat da'lan ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bi zaman. Fa kharaja biqaulina dalat ala ma'nan fi nafsi al-harf fa innahu kalimatun. Ya, karena harf itu adalah kalimat dalat ala ma'nan, ya, menunjukkan makna fi ghairiha, pada selainnya. Nanti kita akan jelaskan apa maksud pada selainnya. Kemudian wa kharaja biqaulina wa lam taqtarin bi zaman al-fi'lu. Ya, karena fi'il kalimat dalat ala ma'nan fi nafsiha wa qtaranat bi zaman. Ya, fi'il kalimat dalat ala ma'nan fi nafsiha, dan dia berkaitan dengan zaman. Ya, berkaitan dengan zaman. Ini fi'il. Baik. Ini berkaitan dengan isim. Kita masuk kepada al-fi'il. Al-fi'lu lughatan nafsul hadas alladhi yuhdithuhu al-fa'il. Adalah al-hadas. Al-hadas itu, ya, bisa peristiwa, pekerjaan, perbuatan. Itu al-hadas. Yang dilakukan, ya, dilakukan oleh fa'il, pelaku. Ya, dilakukan oleh pelaku. Ya, fi'il itu, kalau bahasa kitanya, pekerjaan, perbuatan. Ya. Wastilahan, tetapi secara istilah nahu, adalah kalimatan dalat ala maknan fi nafsiha waqtaranat bi ahadi al azminah al thalatha. Allati hiya al madi wal hal wal mustaqbal wal istiqbal. Baik. Ini fi'il. Kalimat. Kalimat mencakup isim, fi'il, dan harf. Dalat ala ma'nan fi nafsiha, menunjukkan makna pada dirinya. Ya, ini keluar dari sini isim. Waktu ronat bi ahadil azmina asalasah, dan seterusnya. Ya, keluar dari situ. Adalat ala ma'nan fi nafsiha, keluar dari situ harf. Waktu ronat bi ahadil azmina asalasah alatihi al-madi al-hal istiqbal. Keluar dari sini alisim. Dan dia, ya, terkait dengan salah satu dari tiga zaman, tiga waktu, yang waktu tersebut adalah madi, waktu yang telah lampau, al-hal, waktu yang sekarang, wal istiqbal, waktu yang akan datang. Ini secara pengertiannya, secara definisinya. Nahu contohnya. Kharaja Zaidun. Kharaja Zaidun. Zaid keluar. Ya. Mana yang fi'il? Fi'ilnya kharaja. Ya, kita bedah di sini kharaja. kharaja. Ya. Dia kalimat. Penyusun dari al-kalam. Kharaja Zaidun. Dalat ala maknan. Fi nafsiha. Dalat ala maknan fi nafsiha. Yaitu menunjukkan makna apa? Al-khuruj. Apa makna fi nafsiha? Al-khuruj. Keluar. Waqtaranat. Tetapi dia juga ada kaitannya. Bukan hanya sekedar keluar. Tapi waqtaranat. Ya. Bi ahadi. Al-azminah. Wahuwa az-zamanul madi. Ya, wahuwa az-zamanu al-madi. Alladhi hasala fihi al-khurud. Alladhi hasala fihi al-khurud. Ya. Ini kharaja, dia kalimat. Kemudian dia menunjukkan makna fi nafsiha yaitu al-khuruj, ya, peristiwa keluar. Berkaitan dengan salah satu dari tiga zaman yaitu zaman madi. Kharaja adalah peristiwa khuruj, ya, yang terjadi pada zaman yang telah lampau. Ya. Fa kharaja bi qaulina dallat ala ma'nan fi nafsiha al-harf. Keluar dari dalat ala ma'nan fi nafsiha al-harf. Fa innahu kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Ya, harf adalah kalimat yang dia menunjukkan makna pada selainnya. Wa kharaja bi qalina waqtaranat bi ahadil azminah dan seterusnya al-isim. Fa innahu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman kama taqaddam. Keluar dari pengertian, ya, waqtarana bi ahadil azmina adalah isim, fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Dia adalah kalimat yang menunjukkan makna fi nafsiha tapi tidak berkaitan dengan zaman. Qala thumma alam anal fi'la yanqasimu ila thalathati aqsam. Ya, kemudian beliau menyinggung aqsamu al-fi'il. Ini berdasarkan waktunya. Kemudian ketahuilah bahwasanya fi'il terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah al-madi, fi'il al-madi. Apa pengertiannya? Ma dalla ala hadasin waqa'a qabla zaman at-takallum. Ini fi'il madi. Ma dalla ala hadathin waqa'a qabla zamani at-takallum. Ya. Apa-apa yang menunjukkan hadas, terjadinya suatu peristiwa. Kejadian, perbuatan, pekerjaan, dan selainnya. Dari makna al-hadas. Terjadi sebelum zaman at-takallum. Ya, yang nama lainnya, ya, qabla zaman at-takallum, ini nama lainnya apa? Zaman Al-Mahdi. Ya. Zaman qabla takallum itu zaman al-Mahdi, zaman yang lampau. Jadi kalau ya kalau garis waktunya mana yang menjadi patokan, mana waktu sekarang, mana waktu lampau, mana waktu yang akan datang? Ya. Ya. Dari kanan ke kiri ya. Kalau di sini al-hal. Al-hal itu sekarang. Apa al-hal ini? Ya, zaman at-takallum. Ya. Kita arah dari kanan kiri. Baik. Nah, sebelumnya adalah al-madi. Ini qabla at-takallum. Setelahnya, jadi kita tidak hitungannya al-mustaqbal ba'da at-takallum. Baik. Jadi kalau patokannya kapan suatu zaman dikatakan madi yang telah lampau? Ya, jadi patokannya bukan kita katakan 10 menit yang lalu, 1 menit yang lalu, 2 menit yang lalu, 1 jam, 1 hari, 1 tahun yang lalu, tidak. Tapi kita katakan apa? Kita katakan ya zaman al-madi yang lampau itu adalah qabla takallum, sebelum berbicara. Saya bicara yang mutakallim saat ini, siapapun dia. Ya. Patokannya orang yang berbicara ketika itu, orang yang berbicara. Kapan zamanul hal? Zaman inda takallum. Ya. Ketika berbicara itu takallum. Setelahnya itu namanya mustaqbal. Ya, ba'da takallum. Ya. Maka fi'il madi adalah madalla ala hadatsin waqa'a qabla zamani takallum. Dengan kata lain, madalla ala hadatsin ya, fi zamanil madi. Yang menunjukkan terjadinya peristiwa yang terjadi pada waktu lampau. Kapan waktu lampau ini? Sebelum at-takallum. Ya. Baik. Karena sudah 30 menit, kita cukupkan dulu sampai sini. Sebelumnya, yang harus kita pahami bahwasanya al-fi'lu, jadi dalam ilmu nahwu, dia harus menunjukkan dua makna. Dia harus menunjukkan dua makna. Makna yang pertama adalah al-hadas. Makna yang kedua adalah az-zaman. Ya, al-fi'il dalam ilmu nahwu menunjukkan dua makna. Al-hadas yang pertama az-zaman. Ya. Ini harus diingat nih. Al-hadas, az-zaman. Wallahu ta'ala alam, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, kalau ada yang mau bertanya, silahkan ditulis di komentar. Ya, apakah nanti dijawab dari balasan komentarnya atau kita jawab pada pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami. Naktafilahuna, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.